wajahmu sayang. Hari bahagia yang kita nantikan sirna sudah kini tinggal impian. Usana yang tersisa hanya air mata. Itu semua percuma saja.